Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tadi tentang kesabaran. Para ulama sebutkan ada beberapa perkara yang membantu seorang hamba untuk bisa bersabar. Yang pertama, untuk dia yakin dan ingat bahwa itu yang Allah pilihkan untuknya, itu yang Allah ridhoi baginya. Maka ubudiyah, bentuk peribadatan kita menyembah kepada Allah, konsekuensinya seorang hamba akan ridho terhadap apa yang Allah ridhoi untuknya. Yang kedua, untuk dia ingat bahwa musibah itu sama seperti obat yang bermanfaat. Obat bagi penyakitnya untuk sembuh, obat yang diberikan oleh dokter spesialis yang telah mendiagnosa dan tahu apa sakitnya, maka apa obatnya yang cocok bagi dia, maka hendaklah pasien bersabar, kalau dalam kedokteran, atas pahitnya obat, atau mungkin berat untuk dia minum, dia suka dengan baunya atau rasanya, tapi itu demi kesembuhan dia. Kalau itu dalam pengobatan sama, musibah atau bala yang turun, ya seperti obat tadi, dan Allah yang berikan, kan Allah Maha tahu apa yang sesuai, cocok bagi hambanya. Yang ketiga, untuk dia ingat bahwa dampak positif dari obat yang pahit adalah kesembuhan, kesehatan dia. Makanya Allah katakan dalam Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kalian membenci sesuatu padahal itu yang baik bagimu. Yang keempat, untuk mengingat bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu dengan keadilannya, dengan takdirnya, dan manusia tidak mungkin bisa mengelak dan keluar dari apa yang Allah takdirkan. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha. Musibah apapun yang terjadi di muka bumi atau di diri kalian, kecuali semua itu di dalam kitab Lauhul Mahfuz yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tinggal menjalani, dan konsekuensi dari ketika kita ingat bahwa semuanya milik Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, lillahi mulku samawati wal ard. Banyak ayat yang semakna itu, bahwa milik Allah, dalam kekuasaan Allah semua yang di langit dan bumi. Maka seorang hamba harus ridho apa yang Allah tentukan, apa yang Allah lakukan, karena semua milik Allah, kekuasaan Allah, langit, bumi, dan di antara keduanya dan seisi keduanya, semua milik Allah. Maka yang memiliki dan menguasai, gak akan ada yang bisa protes atau mengkritik apa yang dilakukan, apa yang Allah tentukan. Terus semuanya milik Allah, semuanya adalah kekuasaannya. Yang baik ataupun yang jelek, yang pahit maupun yang manis, ketika Allah tentukan, ya itu hak Allah. Semuanya milik dan kekuasaannya. Almarhum beberapa perkara itu membantu seorang hamba untuk bisa bersabar, termasuk yang ulama sebutkan, Ibnu Qayyim menyebutkan, untuk seorang hamba ingat bahwa jaza itu kesal, jengkel, sedih berlebihan, tekanan batin, semua itu gak akan merubah. Maka sia-sia kalaupun dia lakukan, dan safah kebodohan kalau dia turuti, karena gak akan merubah, gak akan memajukan, gak akan mengundurkan. Kamu mau kesal, mau jengkel misalnya, mau sedih ini, kalau misalnya itu kematian, apa bisa hidup lagi yang mati? Gak akan, kan? Maka percuma saja kamu lakukan, atau gak akan merubah apa yang sudah terjadi. Maka orang yang berakal tidak akan mau ada pada dirinya sesuatu yang itu gak ada gunanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Ibnu Qayyim juga, pahitnya dunia itu sendiri merupakan manisnya akhirat. Manisnya dunia itu merupakan pahitnya akhirat. Artinya, manisnya dunia yang disenangi oleh manusia membuat dia farhan, bahagia, dan hidup dalam kegembiraan. Apapun yang dia inginkan, gak ada yang menghalangi. Pokoknya dia lepas, kontrol, senang. Manis dunia itu merupakan pahit di akhirat kelak yang akan dia rasakan. Pahit di dunia, bala, musibah, sulitnya hidup, seretnya ekonomi, kondisi yang sulit, pahit di dunia, itu merupakan manis di akhirat, balasan besar, pahala, menambah beratnya timbangan kebaikan dia, dan jannah sebagai balasannya. Orang yang berakal tentu mengedepankan, ini lebih baik bagi dia berpindah dari pahit yang terputus demi manis yang berkepanjangan terus-menerus tanpa henti. Karena pahit di dunia terputus, gak lama. Paling-palingnya dengan kematian selesai sudah. Gak ada kelanjutannya. Tapi kenikmatan, balasan, kebaikan di akhirat abadi dan panjang selamanya. Itu yang akan lebih dia utamakan ketimbang dia mengutamakan manis yang terputus. Sama tadi, senikmat apapun kehidupan kamu terputus dengan kematianmu. Tapi dampaknya pahit, azab, siksa yang berkepanjangan di akhirat. Nah, itu juga banyak membantu seorang hamba untuk menjalani kesabarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan atau mengingatkan kepada nabinya untuk berteladan kepada para nabi-nabi sebelum beliau, karena mereka panutan bagi mukminin. Nabiullah Ayyub alaihissalam, Allah kisahkan beliau dalam surat Anbiya. Demikian pula Ibrahim alaihissalam bersabar, bahkan anaknya Allah perintah disembelih beliau mau sembelih. Sampai pada ujungnya, pada puncaknya Allah ganti Ismail dengan seekor domba. Dalam sofat Allah sebutkan Ismail sendiri alaihissalam Allah puji karena kesabarannya menjalankan perintah Allah. Nabiullah Yusuf alaihissalam dan yang paling besar tentunya Rasulullah SAW bersabar atas gangguan musyrikin, kufar, dituduh dengan berbagai banyak tuduhan, pendusta, tukang sihir, penyair gila, dan tuduhan-tuduhan lain. Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabar dan terus menjalankan dakwah beliau yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu secara umum tentang kesabaran, ada salah satu bentuk kesabaran yang ulama sebutkan itu penting sekali, yaitu kesabaran seorang hamba dalam bermuamalah dengan yang lain. Dan itu sering atau pasti terjadi dalam hidup, namanya bermuamalah. Ada gesekan dengan yang lain, ada ketidakcocokan, ada ketersinggungan, ada salah paham, ada segala macam sebab. Karenanya kemudian orang teruji kesabarannya, dicela kehormatannya, dikata-katai, mungkin pada hartanya, dibawa lari, ditipu, atau yang lainnya. Bahkan sampai pada jiwa raganya. Raganya mungkin dia dilukai, dipukul, atau semisalnya. Bahkan sampai tingkat na'udzubillah, nyawanya dibunuh. Yang semacam ini, keumuman orang gak sabar. Artinya keumuman orang menuntut dan minta untuk membalas dan menyimpan dendam terpendam dalam dirinya kepada orang yang menyakiti dirinya. Dalam perkara ini, Syekhul Islam menjelaskan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan jenis dan tipe manusia menghadapi semua itu, yang membantu untuk sabar, semua omongan Syekhul Islam, yang pertama untuk seorang mukmin atau mukminah sadar dan ingat bahwa semua yang terjadi adalah perbuatan Allah. Artinya Allah yang ciptakan, tentu keyakinan ahlu sunnah. Khair wa syar, kebaikan atau kejelekan itu ciptaan Allah semua. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah ciptakan kalian dan seluruh yang kalian lakukan ciptaan Allah. Maka yang Allah kehendaki itu yang pasti terjadi. Tidak Allah kehendaki, tidak akan terjadi kebaikan ataupun kejelekan di alam semesta ini. Maka itu yang kamu ingat. Jangan kamu ingat perbuatan orang, tapi ingatlah semua itu ketentuan Allah, dan Allah yang lakukan akan membuatmu tenang. Kedua, untuk seorang hamba mengingat dosa-dosanya sendiri. Berapa banyak maksiat yang dia perbuat dengan matanya, telinganya, lisannya, tangan, kaki, hati, dan lain sebagainya. Firman Allah, wa ma asabakum min musibah, fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. musibah apapun yang menimpa kalian, itu akibat ulah tangan kalian sendiri dan terlalu banyak yang masih Allah ampuni. Yang Allah maafkan terlalu banyak. Sedikit yang menimpa kalian akibat ulah kalian sendiri juga. Maka orang yang berakal akan menyibukkan diri dengan bertobat, dengan beristighfar, membersihkan dirinya. Ketimbang dia sibuk membicarakan orang, mencela orang dan membahas kenapa fulan lakukan ini, fulan begitu, alan begini. Sementara dia lalai terhadap sebab inti dan utama. Itu tidak akan terjadi kecuali dosamu. Maka orang yang terbaik, yang kata Ibnu Qayyim, mengeluhkan dirinya sendiri kepada Allah. Mengeluhkan dirinya sendiri kepada Allah. Ya Allah, ini karena dosaku, ampuni aku. Dia bertobat dengan salah-salah tobat yang ma'ruf. Lebih rendah dari itu, derajat yang lebih jelek dari itu, yang mengeluhkan orang lain kepada Allah. Ya Allah, fulan berbuat begini, fulan melakukan itu, fulan berbuat gini padaku. Alat yang dia keluhkan orang yang menyakiti dia, mendolimi dia. Dia lupa terhadap dirinya sendiri sebagai sebab inti dan utama. Level ketiga yang paling buruknya orang, na'udzubillah, yang mengeluhkan Allah kepada orang. Dia keluhkan Allah kepada orang, dia sadari atau tidak. Dia curhat temannya atau siapa, keluarganya. Kondisi dia, bagaimana ini, aku seperti ini, ekonomiku sulit, penghasilanku begini, anakku sakit, anakku sekolah, istriku begini, keluargaku begini. Dari mana penghasilan, sementara aku begini. Dia mengeluhkan apa yang dia alami. Kan itu ketentuan Allah, Allah berikan padanya. Dia keluhkan ke orang lain. Ini sejelek-jeleknya hamba. Yang terbaik, yang pertama tentunya, yang mengeluhkan dirinya sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seorang hamba mengingat besarnya pahala yang Allah janjikan bagi yang sabar, bagi yang memaafkan. Dalam Quran Allah sebutkan, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul dhalimin. Balasan kejelekan adalah kejelekan yang serupa. Tapi bagi yang memaafkan dan dia membenahi, pahalanya ada di sisi Allah besar. Sungguh Allah tidak cinta kepada orang yang zalim. Kata Syekhul Islam, maka manusia terbagi menjadi tiga. Tidak ada lain. Golongan yang pertama, yang membalas apa yang orang perbuat pada dirinya. Kejahatan orang. Serupa. Orang itu ngata-ngatai dia apa, ya dia kata-katai seperti itu. Orang itu menyakiti dia bagaimana, dia sakiti seperti itu. Selalu balance. Selalu dia balas. Dan keumuman orang menuntut itu. Karena dengan itu mereka dalam tanda kutip, mereka merasa lega dan puas. Karena itu hak dia. Ketika disakiti, orang ingin melampiaskan dendamnya atau gaharnya. Begitu dia lakukan, dia merasa puas. Ah, puas sudah. Kamu berbuat begini, aku juga berbuat begitu padamu. Jaza sayyi'ah, sayyi'atun mithluha. Sama. Dan dengan itu, dia gak punya apa-apa. Karena sudah dia balas di dunia. Hak dia sudah dia ambil dengan pembalasan tadi. Maka dia impas. Yang kedua, orang yang memaafkan. orang yang membenahi, maka pahala besar di sisi Allah baginya. Golongan kedua, memaafkan dan membenahi, sabar terhadap apa yang terjadi pada dirinya, gangguan orang. Di akhirat disebutkan, saat orang dikumpulkan di padang mahsyar, di hadapan semua makhluk, akan disuarakan, diserukan, liyakum man wajaba ajruhu alallah, bagi siapa yang punya janji dari Allah untuknya pahala besar, maju, berdiri. Dan tidak ada yang maju kecuali orang yang sabar dan memaafkan. Mereka yang maju di hadapan semua makhluk. Yang punya janji pahala besar dari Allah untuknya, maju. Tidak satu pun yang maju. Manusia sebegitu banyak, kecuali orang-orang yang sabar dan memaafkan. Pahala besar. Golongan kedua. Golongan ketiga, zalimin. Orang-orang yang zalim. Siapa mereka? Yang membalas lebih dari haknya, lebih dari yang diperlakukan padanya. Dan tidak sedikit orang lakukan itu. Mungkin orang itu ngerusak satu gelas milikmu, dipecah misalnya, kamu karena kalap, na'udzubillah, mungkin gelas, piring, kaca rumah, semuanya kamu rusak, kamu hancurkan. Orang itu cuma satu gelasmu. Kamu zalim, menuntut lebih dari hakmu. Hak kamu, kalaupun kamu mau balas, seperti yang pertama tadi, impas. Satu gelas, balas dengan satu gelas. Orang itu mengatai kamu dengan satu kalimat, kamu balas dengan ribuan kalimat, kamu brand, meriam semua keluar dari mulutmu. Padahal orang itu cuma satu kata keluar. Misalnya, na'udzubillah, tapi contoh, orang itu katakan padamu, gila kamu, misalnya. Kamu mendengar itu marah, kamu yang gila, dasar, sinting. Ini, wah, kebun binatang keluar dari mulutnya. Dia cuma bilang satu kata, gila. Terus kamu balas dengan ribuan kalimat. Kamu zalim. Orang gak akan sabar menahan itu. Ini tiga kelompok yang Allah sebutkan. Orang gak ada lain yang keempat. Tiga ini. Imma dia impas, membalas serupa, sama dengan yang orang lakukan padanya. Dia memaafkan dan bersabar. Atau zalim, lebih dari yang orang lakukan padanya. Itu yang ayat sebutkan tentang mereka. Wa jazaa'u sayyi'ah sayyi'atu mithluha. Balasan kejahatan, kejahatan yang serupa, kelompok pertama. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, yang memaafkan dan berbenah, pahalanya di sisi Allah, kelompok terbaik. Innallaha la yuhibbu adh-dhalimin, dan Allah tidak cinta kepada orang yang zalim, golongan ketiga. Perkara yang keempat yang membantu sabar untuk seorang hamba, jam berapa isanya? 3 menit lagi. Bahwa orang yang memaafkan, dan jika kamu sabar, membersihkan hati kamu. Sehingga kalbu kamu, hati kamu bersih. Karena orang kalau penuh dengan permusuhan, menyimpan dendam, kebencian kepada orang, walaupun itu yang menyakiti kamu, hati kamu gak bersih. Dan hidup kamu gak tenang. bawaannya gahar, hawas, mangkel, sumpek, gelisah, sedih. Ini kalau kamu sabar dan memaafkan, enggak kamu pikir, enggak kamu anggap. Hatimu, dadamu jadi lapang. Bersih kalbumu dari penyakit-penyakit hati seperti kebencian, permusuhan, dan yang semisalnya. Perkara yang keberapa? Lima. Untuk dia ingat, dan ini penting, perhatikan, bahwa orang kalau menuntut haknya, membalas dendam kepada orang yang mengganggu atau menyakiti dia, mendolimi dirinya, pasti akan terwariskan pada dirinya kehinaan, kerendahan. Gak ada ceritanya orang dendam, balas, nuntut balas, yang gak puas kecuali harus balas, kemudian dia bahagia dan tenang. Gak akan. Yang ada sebaliknya. Akan menyesal. Mungkin di awal dia merasa puas. Tapi itu semu. Intinya dia akan menyesali. Perhatikan hadis Rasulullah SAW ketika beliau sebutkan, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Allah tidak akan tambah seorang hamba dengan memaafkan kecuali kemuliaan. Artinya semakin kamu memaafkan, semakin kamu mulia di sisi Allah. Apa sih yang orang cari? Kemuliaan. Izzah. Izzah itu kehormatan, kemuliaan. Orang balas maunya mulia tadi kan? Ketika orang dendam dan ingin membalas balik, yang dia inginkan sebetulnya izzah. Bagaimana dia menjadi mulia dan kuat, bangga karena sudah balas. Tapi bukan di situ letaknya izzah. Kemuliaan, kekuatan, gak akan kamu dapati di situ, tapi justru akan kamu dapati dengan memaafkan. Itu yang Rasulullah katakan. Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzah. Semakin seorang hamba memaafkan, semakin Allah angkat derajatnya, semakin dia mulia. Makanya kemuliaan gak akan kamu dapati dengan dendam. Kemuliaan gak akan kamu dapati dengan membalas. Perhatikan itu. Mungkin awalnya saja syaitan dan nafsu gak terima dan ini. Tapi sadari, ujung-ujungnya kamu akan menyesal sendiri. Dan kamu gak akan mulia. Kamu gak akan mulia dengan membalas. Percuma. Yang terakhir mungkin karena waktu. Ingatlah bahwa al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu serupa dengan amalanmu. Dan itu penting. Kamu memaafkan orang, Allah akan maafkan kamu. Kamu ngampuni orang yang salah, menyakiti kamu, Allah ampuni dosa-dosamu. Dan siapa yang gak punya dosa? Terlalu banyak dosa kita. Semua. Kita semua. Terlalu banyak maksiat kita. Siapa yang tidak berharap ingin terhapus? Ingin diampuni dosanya? Salah satu sebab penting untuk terhapus dosa kita, sebab penting untuk terampuni maksiat kita, ampuni orang lain yang menyakiti kita. Maafkan. Balasan akan serupa dengan amalan. Itu kaidah syar'i. Apa yang kamu lakukan, seperti itu yang akan dilakukan padamu. Kamu memaafkan, Allah akan maafkan kamu. Di saat sangat butuh-butuhnya kita terhadap ampunannya di akhirat. Saat ditimbang amalan kita, entah mana yang lebih berat, hasanat, sayyiat, kebaikan atau kejelekan, di depan jannah wa nar, butuh ampunan, sangat butuh ampunan. Ingat-ingat itu, maka ringan bagimu untuk memaafkan. Bukan apa-apa yang kamu harap agar dosamu terampuni. Terlalu banyak dosa-dosa sudah menumpuk. Lihat contoh dari seorang nabi yang mulia, Yusuf alaihi salam. Kisahnya sering kita dengar ya. Kita baca di ayat, bahkan satu surat namanya surat Yusuf. Walhasil saat beliau sudah sampai pada puncak kepemimpinan, saudara-saudaranya datang minta bantuan karena masa paceklik berkepanjangan, kelaparan, minta sembako bantuan. Apa yang beliau katakan? Yang beliau katakan kepada mereka, Allah sebutkan dalam ayat, waqad ahsana bi id akhrajani minas sijin wa jaa'a bikum minal badu. Alhamdulillah, kata Yusuf, Allah banyak berbuat baik padaku, Allah beri kenikmatan aku dengan Allah keluarkan aku dari penjara. Kan beliau di penjara sempat oleh keluarga raja sampai kemudian dibebaskan. Allah selamatkan aku, Allah keluarkan aku dari penjara, dan Allah datangkan kalian dari kejauhan sana, dari badu, dari pedalaman jauh, negeri sana, kampung sana. Dua masalah. Yang pertama, yang beliau sebut di depan saudara-saudaranya itu, Allah keluarkan aku dari penjara. Sedikit pun Nabi Yusuf tidak menyinggung perbuatan saudara-saudaranya yang lalu. Apa kiranya jadinya saudaranya kalau itu diungkit? Misalnya akan dikatakan, sekarang kalian datang minta bantuan sama aku, lupa kalian apa yang kalian lakukan dulu. Tega kalian buang aku ke sumur sana, kalian tinggal. Aku masih kecil, bisa mati aku, diterkam serigala atau ini itu, diculik orang. Mana perasaan kalian? Mana kasih sayang kalian kepada saudara kalian? Kalian buang aku. Sekarang giliran aku sukses, kalian susah, kalian minta bantuan ke aku. Sama sekali gak disinggung oleh Yusuf. Sabar, memaafkan. Yang beliau sebut dikeluarkan dari penjara. Dan penjara yang melakukan bukan saudaranya, keluarga raja. Perhatikan akhlak seorang nabi. Kesabarannya sampai mana? Kalau orang dendam gak bisa seperti itu. Membalas. Dia akan mengatakan seperti tadi. Sekarang kalian minta ngerengek-ngerengek, ngemis bantuan ke aku. Iya. Kalian bla bla bla bla bla bla bla, panjang sudah omongannya. Sama sekali gak disinggung oleh Yusuf. Yang kedua, yang beliau katakan, Allah datangkan kalian dari kejauhan sana, bisa kesini, alhamdulillah. Akhlak. Beliau tidak singgung hajatnya, tapi kedatangannya dari jauh sana. Artinya beliau gak sebutkan misalnya, Allah datangkan kalian kesini, kepadaku, karena kalian dalam keadaan susah sekarang ya. Kalian dalam keadaan taat. Ekonomi kalian susah, sulit. Sembako kalian gak ada. Kalian dalam keadaan ngemis-ngemis datang ke sini, minta bantuan kepadaku. Bukan itu yang disebut oleh Yusuf. Walaupun itu kenyataannya, ya faktanya begitu. Tapi bukan itu yang beliau singgung. Yang beliau katakan, Allah datangkan kalian dari kejauhan sana. Sehingga perasaan saudaranya terjaga. Tidak malu, tidak hancur. Memaafkan, membenahi akhlak para nabi. Makanya kata salaf, la yazalul afu min akhlakil kiram. Memaafkan itu akhlaknya orang-orang mulia, orang-orang besar. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Yang bisa kita kaji mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.